Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wassalamu tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, insyaAllah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama Al-Ustaz Muhammad Ibn Umar As-Sawid Hafizullah Ta'ala, membahas hadith selanjutnya, hadith ke-345. Kita persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan fawaidnya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah, jazakumullahu khaira. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة. Hadith yang ke-345 dari kitab Umdatul Ahkam. Masih pada kitabul hudud. Masih pada pembahasan hadis-hadis tentang hukum-hukum had. Hukum-hukum had. Hadis yang ke-345. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال keduanya berkata سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. حديث dari عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود dari أبو هريرة dan زيد ابن خالد الجهني. Berarti dari dua sahabat, dari Abu Hurairah dan dari Zaid ibn Khalid al-Juhani. Keduanya berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil amah idha zanat. Nabi ditanya alaihi salatu wassalam tentang budak perempuan yang berzina. Walam tuhsan, dan dia masih belum muhsan, belum menikah, belum pernah menikah. Qala in zanat fajliduha. Kata Nabi, budak perempuan tadi kalau berzina, belum muhsan, fajliduha, cambuklah dia. Thumma in zanat, kalau dia berzina lagi, maka cambuklah dia. Fa in zanat, thumma in zanat, kemudian kalau berzina lagi, cambuk lagi. Kemudian juallah, walaupun dengan seutas tali. Maksudnya juallah, walaupun dengan harga murah. Berkata Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, wala adri, aku tidak tahu, apakah setelah ketiga atau setelah keempat. Jadi kalimat, kemudian kalau berzina, cambuk dia. Kemudian kalau berzina, cambuk dia. Kemudian kalau berzina, cambuk dia. Ini diulangnya 3 kali atau 4 kali. Kata perawi, aku tidak tahu apakah 3 kali atau 4 kali. Setelah itu, bi'uha. Kalau masih berzina lagi, jual saja. Walaupun dengan harga murah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum had bagi budak perempuan yang belum muhsan kalau berzina. mana lam tuhsan bihaitsu lam tuta fin nikah, yani belum dia jima dalam nikah. Fa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna 'alaiha al-jild, maka dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa dia hukum hadnya dicambuk. Dan dicambuknya seorang budak separuh dari orang merdeka. Masih ingat pembahasan yang lalu? Kalau seorang yang merdeka belum muhsan berzina, dicambuk berapa kali? Naam, 100 kali. Maka kalau budak itu separuhnya. Separuhnya orang merdeka. Fayakunu khamsina jalda, maka dicambuknya 50 kali cambukan. Thumma inzanat thaniyah, kemudian kalau berzina lagi yang kedua kalinya, dicambuk 50 kali cambukan. La'allaha tartaji anil fahishah, mudah-mudahan dia berhenti dari perbuatan jeleknya. Thumma inzanat, kemudian kalau berzina lagi, maka cambuk lagi 50 kali cambukan. Kalau sampai mengulang-ulang terus, walam tatub dan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, wa takhshal fadhihah hina idzin, dan dikhawatirkan akan menjadi aib bagi tuannya. Menjadi aib bagi tuannya kenapa? Karena budaknya seperti pelacur. Berzina sana, berzina sini. Fajliduha al-hadda wa bi'uha, maka cambuk dia 50 kali dan juallah. Walaupun dengan harga yang paling murah, walaupun dengan dhafirin, dengan ikat rambut. Walau bi aqalli thamanin, walaupun dengan harga yang paling murah, yaitu al-hablur rakhis, tali yang murah. Li'annahu la khaira fi baqaiha, karena budak perempuan tadi tidak ada kebaikan untuk dipelihara. Walaysa fi istiqamatiha raja, dan juga enggak ada harapan dia akan istiqamah. Qaribun, tidak akan dia bertaubat dalam waktu dekat. Wa ba'daha aula min qurbiha wa bu'duha aula min qurbiha, dan jauhnya dia lebih bagus daripada dekat. Li'alla takuna sababu syarrin fil bait, agar jangan menjadi penyebab kejelekan di rumah tersebut. Alladhi tuqimu fi, yang budak perempuan tadi hidup di situ. Hidup, namanya budak ya. Biasanya membantu-bantu tuannya di rumahnya. Kalau ternyata pembantunya tukang zina, barakallahu fikum, saya ralat, bukan pembantu tapi budak. Ya. Dicambuk. Dan jual dengan murah. Tapi mungkin ada pertanyaan. Kalau ini sekarang zamannya bukan zaman perbudakan. Kalau pembantu rumah tangga kita pacaran dengan tukang bakso, pacaran dengan pemuda asongan, atau malah berzina, apa yang dilakukan? Tidak ada hak untuk mencambuk, karena dia bukan budakmu. Dia bukan budakmu. Dan dia orang merdeka. Sehingga, imma dilaporkan kepada penguasa setempat, dan yang kedua, kamu pecat dia. Kamu jauhkan dari rumahmu. Sebab wanita yang demikian berbahaya bagi rumah tanggamu, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu. Sehingga pembantu rumah tangga demikian, lepas saja, pecat saja, keluarkan saja, atau dilaporkan kepada penguasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akan ambil faedahnya pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian untuk faedah kali ini dari Ustazuna Muhammad dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallim mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.